sebagai manusia, Rasulullah juga berkeringat. Sama kita manusia, kita juga berkeringat. Sama-sama berkeringat, tapi beda. Keringat Rasulullah harum, semerbak, mewangi, bak minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringat Rasulullah harum, mewangi, wangi. Kena keringat Kanjeng Nabi sak tetes, wangi ini tidak hilang-hilang. Paling tidak 40 hari, 40 malam, keharumannya tidak hilang. Keringat Kanjeng Nabi, keringatmu? Wis dilatono dhewe-dhewe. Pemane wae ibu-ibu yo kena ge tambahan bumbu jangan asem. Ih. Lah ngene kok lek model manual nek ngulek wong desa-desa ngene kok nang ate brambange alot, lomboke garing, polae nganti pundak munggah mudhun ngene. Meruntus akhire keleke netes ndok layah netes. Diulet sisan. Sebagai manusia, Rasulullah ya punya ludah, sama kita manusia juga punya ludah. Bedanya kalau ludah Rasulullah obat, idune Kanjeng Nabi ku tombo, idumu virus. Oh idumu salah ndekek iso dawa urusane kok. Saman gak ero ya ana wong lewat mlaku ndek sebelah sampeyan terus saman ngidu, ada idu gede. Terus pas plek nang rai. Ya iso musuhan toto anak putu gara-gara salah ndeke itu. Jangankan kena wajah, sampean ngidu pak ana wong mlaku plas nduk ngarep iso mangkel kok wonge. Lah nek idune Kanjeng Nabi obat. Eh gak tak critano dawa-dawa. Ingat peristiwa hijrah ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy bersembunyi di dalam gua Sur. Ya, gua ini dibersihkan dulu tentu saja dan lubang-lubang yang ada di dinding gua ditutup semua, takutnya dikhawatirkan ada binatang melata yang berbisa nanti. Tutup semua. Rasulullah tidur istirahat di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah tidur, ternyata ada satu lubang di dinding gua itu yang kelewatan, enggak ditutup sama Abu Bakar Siddiq. Nah, dari lubang itu ada kepala ular yang beruntup-untup. Beruntup-untup itu berbetunduk itu loh. Ini Abu Bakar Siddiq enggak kok bengok-bengok, takut ganggu Rasulullah yang lagi tidur. Mau sama nak, ulo, hei, ono ulo, tangi ola ngono. Enggak. Kalau dia teriak, Rasulullah bangun nanti, takut ganggu, gerak aja enggak berani. Refleks, itu lubang langsung ditutup pakai tangannya. Plek. Ya namanya ular kepengen keluar lubangnya ditutup. Ini ular langsung menyatek. Menengok, jodek protes. Saya ngomong itu udah saya ukur. Jadi yang diomongin itu siapa? Kalau yang diomongin menengah ke atas ya kita pakai bahasa-bahasa mereka. Bahasa yang kekinian, bahasa yang ya, akademis. Mereka paham loh kalangan akademis. Nah ini kan kalangan-kalangan jemburis loh. Beda lah. Ini ular langsung menyatek. Cetet. Sakit. Bengkak tangan Abu Bakar Siddiq membiru. Karena ini bisa. Ular racun udah menjalar ke tangan. Masya Allah. Itu saja Abu Bakar Siddiq gak mengadu. Waduh. Enggak. Sesakit apapun. Beliau tetap mengempet. Sing ceramah aku tak sampaian. Protes saya. Mengempet. Padahal sakitnya luar biasa. Soalnya sing nyokot ulo ini gak wedi pak. Ulo Arab. Ulo Arab ya gak wedi. Saya jelek. Ulo Surabaya cili ungkil-ungkil-ungkil. Ngono. Ngono itu. Ngono iku Abu Bakar Siddiq usik tetep gak wani teriak. Lama-lama gemeter keringat dingin bercucuran, ada keringat yang netes ke wajah Rasulullah. Bangun Rasulullah. Ditatap wajah sahabatnya itu pucat pasi gemetaran. Ditanya, "Kamu sakit ya?" Ngono ku gak ngaku kok. Enggak. Mancene ambek ngempet. Kok wajahmu pucat? Kamu sakit pasti. Enggak. Kok kamu gemeter? Kamu takut? Enggak. kamu berat mau ninggalin Mekah? Enggak. Anjane ngempet. Takut ganggu Rasulullah yang lagi istirahat. Gak ngaku. Rasulullah duduk. Begitu dilihat tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bengkak seperti itu, kaget Rasulullah. Loh, lah tanganmu kok abu, sak mono gedene. Baru ngaku Abu Bakar. Joko dulu. Ngono iku langsung itu tangan dipegang sama Rasulullah terus didoni ngene idune praktek rene lek ngidung ngene terus sembuh seperti sedia kala iku idune Kanjeng Nabi lek idumu lho ngono iku lek para wali ya para kiai sepuh biyen idune iku digo rebutan idune iso dadi barokah. Bayi Ihsan Jampes, Bayi Ihsan Jampes sih, ya Allah, kitab karangane itu sampai dikaji nggone Universitas Al Azhar, Kairo, sampai dipelajari nggone Madinah. Kitabe Mbak Ihsan Jampes itu kan Madinah, ngertos Madinah gak? Makanya aku lone Madiun, Madiun ngulon terus tutup Madinah, becak ya 5 tahun. Dua santri neng bedel utek lo bebel diulangi ndak iso-iso nah kon diulang ngaji cek angel itu nggih yai kula niki angel ayo utekmu cek ketule nggih kula niki ketul yai ayo mangapa enten napa yai mangapa langsung ah begitu mangap didoni terus ayo leken dilek. Lho mari ngelek idune Mbah Yai lho. Arek sing asale dedel kecerdasane iso ngalahno santri sing paling cerdas. Kepinterane iso ngungkuli santri sing paling pinter. No. Kiai saiki apa santri saiki murid saiki gelem tak dikon ana ngono ambek gurune. Hah? Ya dislidiki sik iku gurune duwe lara mengi ngono ya. Moh ngono. Ya Allah. Kayak gitu ya. Wes. Lah Rasulullah juga iya Rasulullah iya iku gak melu nyangoni cerewet iku wong sing nyangoni lo meneng ae gak meneng ya apa soal anake turu ngono iku ngapunten Rasulullah itu kalau malam tidurnya cuma 1/3 malam maksimal dan tiap malam pasti bangun untuk qiyamul lail pasti itu tapi insyaallah lek sing tekan ndek kene iki wis kulino tangi dalu nggih. Lapo ngoyo mari ngoyo turu maneh ya Allah berarti wong kene gak ana sing cewek lah mari ngoyo turu maneh ngono iku hi ngilani ayu-ayu kepet gak keroken ta ngono mari ngoyo turu maneh ya cewek oleh mari cewek baru turu gak katokan. Yo pakai pengaman. Lan terus wuduan nang salat eman lek gak salat. Wong sampean wis teles wis kena banyu. Wong cewek iku yo nyes ngono. Ademe tumbes tok utek ngene lho. Ademe lak tembus tok utek telek iku mbok opok-opok ngono iku. Nyes totok kene. Lha ngono nang gak wudu sisan yo eman. Mari wudu nang pakaian salat. Balo rakate ni tapi lek wis ngono rong rakaat yo rugi. Wis ribet wudu pakaian pakai mukena noto saja tak eker ndak karo-karuan moso salat rong rakaat Allahu Akbar entul-entul jene-jene duli-gulik entut-entut salam gobek-gobek melungker turu maneh yo eman. Yang kedua, do ndak cukup iki ya. Rasulullah menjadi model, menjadi ikon karena beliau itu multi talenta. Karena Rasulullah itu apa ya, multidimensi. Sesuatu bisa menjadi contoh dan teladan kalau sesuatu itu multi. Multinya Rasulullah di mana? Kebaikannya universal, kafah, menyeluruh. Di seluruh aspek, komplit. Ngene lho ngene. Pokoke Rasulullah iku kena dicontoh sapa wae, profesine apa wae, urusan apa wae, nduk endi ae, kapan ae. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah dan Rasulullah menjadi contoh dan teladan yang baik. Urusan apa wae, Rasulullah bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Kondisi ya apa wae, Rasulullah menjadi contoh dan teladan yang baik. Sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Misale ya, misale. Lah aku iki guru ya apa lek nyontoh Rasulullah. Lho lek sampean guru, Rasulullah juga ngajar. Rasulullah mengajar para muridnya, Rasulullah mendidik para sahabatnya. Maka guru kalau pengen sukses, pengen hebat, contohlah cara mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah ora paham ya wis pokoke sampeyan gak semangat ngono ngajak terus. Diterusno karo para wali, karo para kiai sepuh, rata-rata sukses mengantarkan santrinya, muridnya menjadi orang-orang hebat. Padahal kula angen-angen nggih. Saya berpikir kiai-kiai sepuh dulu itu enggak ada yang punya gelar akademis titel aneh-aneh, enggak ada. Tapi kok sukses-sukses dalam mengantarkan santrinya, muridnya menjadi orang-orang hebat. Nek saiki wong sitoke kadang titele jejer pitu. Wong e dhewe lo gak apal titele. Tapi kenapa kok enggak mampu mengantarkan murid-muridnya menjadi orang-orang hebat? Saya mohon maaf ya, jangan tersinggung yang sarjana. Karena saya juga sarjana, artinya sarungan saja kemana-mana. Ini loh, bedanya sekarang banyak sarjana pendidikan, tapi kan gak ada sarjana kesabaran. Anakmu kuliah ndok ndi? Oh anakku tak kuliah ndok fakultas kesabaran. Lah gak ono ah, padahal kunci sukses seorang pendidik itu harus sabar. Ibu, ngadepin suami, didik anak, ya harus penuh kesabaran. Itu kunci yang pertama. Makanya sekarang banyak sarjana hukum, tapi kan gak ada sarjana keadilan. Tapi sampean gak paham dijak ngomong ini. Percuma tiwas ngomong aku ini. Wis kapan-kapan nae lek wong ngira temen ngono sing ngaji. Iki wong model opo ngene iki dijak ngaji. Ya wis lah terus aku iki mubalek, aku iki dai. Lek sampean mubalek sampean dai, Rasulullah juga mubalek, Rasulullah juga dai. Rasulullah mensosialisasikan Islam, mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Maka para dai, para mubalek, contohlah cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merangkul bukan memukul. Mengajak bukan menginjak-injak, dengan halus penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Rasulullah seperti itu. Lha saiki enggak modele. Wong saiki kaweras keras. Padahal Rasulullah mengajarkan fabima rahmatin minallahi lintalahum, itu dalam Al-Qur'an dinyatakan seperti itu. Manusia-manusia bisa tertarik karena kelemah lembutannya Rasulullah. Wal yatalattaf, penuh lembut lembut, lemah lembut. Embuh. Sepokoke ngono kuwi. Wong saiki modele keras keras, kuwasar kasar. Ya Allah. Rasulullah dalam berdakwah tantangannya besar. Dimusuhi, difitnah. Bahkan ketika dakwah dilempar pakai batu, bayangkan. Manusia yang paling mencintai Allah, paling dicintai Allah, itu dibiarkan oleh Allah. Ada seorang badui yang berasal dari kampung Taif. Wangin jemburis loh. Rasulullah dilempar pakai batu ketika berdakwah. Sampai jidat Rasulullah berdarah-darah. Rasulullah gak marah. Aku enak. Tas tekoe langsung diantem guys. Sate. Kakap. Ya Allah. Lah aku bakul nih ya apa? Aku pedagang, aku pebisnis. Lek sampean bakul sampean dagang sampean bisnis. Rasulullah ya bakul, Rasulullah ya dagang, Rasulullah ya bisnis, Rasulullah pebisnis handal. Malah Kanjeng Nabi ku lek bisnis ya wis ekspor. Zaman semono lho, 1430 tahun yang lalu, Rasulullah dagang wis mulai teko Mekah tutuk Syria. Lek dagang Kanjeng Nabi ku teko Mekah tutuk Iran. Jadi gak kaget, kargo kirim luar negeri, gak kaget. Rasulullah yang urusan, makanya Sama lek pengen dagangane barokah sukses, contoh cara dagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah iku lek dagang gak tau mbocok balas cucu. Sik kurang dawa. Kulaan sakmene yo diwaras sakmene, kulaan sakmono yo diwaras sakmono. Ayo Kanjeng Nabi seje karo wong. Yo kirim dina iki, tapi yo kene pajak sakmene, kono PPN sakmene, padahal enggak. Lho, kadang-kadang kulaan sakmene diwaras sakmene. Wong dagang saiki lo dinyang iso ngamuk kadang-kadang kok. Pinten Bu? 80 dik ya, 80.000. 50 Bu nggih. Ya gak oleh, kulaane gak oleh 70. Padahal kulaane cuma selawe. Wis ngono lah pokoke. Terus ana sing ngene misale. Lah aku iki tentara, aku iki polisi. Lek sampean tentara, sampean polisi, Rasulullah mimpin tentara di medan perang. Rasulullah jenderal 27 kali peperangan. Rasulullah mimpin tentara di garis terdepan. Nanti Nabi nak perang ni sering enggak ngarep. Jadi tentara polisi, contohlah Rasulullah sebagai tentara, Rasulullah sebagai kesatria, Rasulullah sebagai jenderal. Aku pejabat, aku pegawai. Nah Rasulullah ya pejabat, Rasulullah kepala negara, pangkatnya paling dukur, tapi tawaduknya tiada tandingannya. Waduh waktunya enggak nutut iki. Pangkatnya paling dukur pemimpin dunia akhirat tapi tawaduk gak ada tandingane. Nyen ngapunten nggih. Ketika nabi-nabi yang masuk kelompok ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa karo Nabi Muhammad ditakoni ambek Gusti Allah ngono ku jawabe yo. Jawabe yo nyampeno gelare, nyampeno pangkate, jabatane. Nabi Nuh ditakoni, "Ya Nuh, man anta?" "Nuh, kamu siapa?" Nabi Nuh jawab, "Ana Najiyullah." Saya adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah. Emang Nabi Nuh itu kan dapat julukan Najiyullah, diselamatkan Allah. Gelarnya kan yang disampaikan ke Allah. Nabi Nuh diselamatkan Allah waktu banjir bandang itu, donyoy kelem. Ditenggelamkan oleh Allah. Nah, karena manusianya banyak yang kafir. Berarti sing elek-elek dipateni kabeh ambek Gusti Allah, diresiki, bersih. Sing urip iki kari wong sing iman-iman, sing nurut-nurut, sing gelem numpak praune Nabi Nuh, sing iman-iman tok, sing welek-elek bersih dipateni kabeh ambek Gusti Allah. Dadi donya iki biyen wis tau ana pemutihan wisan. Biyen sing welek-elek diresiki. Saiki kok coba ana pemutihan maneh, kokut iki. Sak sing duwe kargo bareng yo katut kokut. Kokut. Nah, aku yo aman Bojonegoro mah yo. Ngapunten ngapunten. Nah, terus Nabi Ibrahim ditanya, "Waman anta ya Ibrahim? Kamu siapa wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim matur, "Ana Khalilullah." Saya nabi yang menjadi kekasih Allah. Nabi Ibrahim menyampaikan gelarnya. Emang Nabi Ibrahim digelari Khalilullah, kekasih Allah. Saking cintanya Nabi Ibrahim ke Allah, mengalahkan cintanya kepada apapun, mengalahkan cintanya kepada siapapun. Apapun rela dikorbankan demi cintanya kepada Allah. Sampai diperintah nyembelih anak kandungnya sebagai korban, dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Iku Nabi Ibrahim saking cintane nang Allah, mangkane diarani Khalilullah. Ya iku dadi syariat korban kan. Hui hui, sampean yo dikon korban tapi gak atek mbelih anak, ngono salah paham totok omah anake digoroki kabeh. Nek sampean sing mampu sapi. Unta yo angel tok kene, sapi, seekor sapi, sapi satu bisa untuk 7 orang. Bahasanya lho jangan salah sampean, sapi satu bisa untuk korban 7 orang. Tapi kalau sapi satu satu orang tambah bagus. Cuma memang sapi satu boleh untuk 7 orang. Iku lek wong biasa, nek duwe kargo ngono ku yo 1 orang sapi 7. Duwe kargo banding no karo sing liyane padakno yo enggak yo lek duwe kargo bukan satu sapi untuk tujuh orang, duwe kargo ngene iki yo satu orang tujuh sapi. Kalau suami istri berarti 14 sapi. Nah, cek tambah barokah, sing limo kirim Bojonegoro. Iku biasane cowopet barokah. Menan. Sapa ngomong ngemis mau? Ngene iki yo politik ngene iki jenenge. Ya kudu ngono. Kudu ngono. Nek gak mampu yo wedhus. Nek gak mampu, gak percaya aku gak mampu. Wong saiki kok gak mampu korban demi Allah aku gak percaya. Wong sampean lu setahun ganti HP ping piro? HP mu regane piro? 2 juta, 3 juta, iki ganti ping 3 ya 8 juta, 9 juta. Yo iso masih yo second. Lah saiki wedhus lho setahun sepisan regane cuma 2 juta, 2 juta setengah. Oh gak iso. Ngono lho. Yo iso. Pangingane kok ndablek. Mesti iso. Mangkane wedhus. Mele sing lemu aja wedhus bungkringen gawe korban. Sing lemu. Wedhuse kawru dituntun gawe nang masjid. Sing nonton wong lawemu. Sing dituntun wedhuse kuru. Iku bener ya, sing digorok sing nonton. Nabi Musa ditakoni. Semoga-moga aku mari ngene oleh kiriman sapi. Mene besar. Ya gak ngono ancane pondok kuwi nggone ndok afak nggone arek-arek yatim. Ya wis weruh yo an sing duwe kargo ya wis weruh. Kono yo pondoke gratisan kabeh, santrine yo kurang lebih 400 sekian meh 500-an gratis kabeh mondoke sekolah e. Dadi lek kurban wis besar wis seneng. Ya gak wayah ngono, masih meneh dikirimi yo gelem ae. Sapa ngomong? Mau. Aku gak njaluk sampean. Mun njaluk iki kok. Mangkane lek nyangoni ning padano karo liyane yo gak pantes blas. Apa maneh bos bos perempuan iki asline Bojonegoro, tanggoku. Solidaritas nang Bojonegoro gak ono yo tak jaluk mbek aku. Ayo kon, melendi kon ayo. Ayo tak gawa nang Bojonegoro. Enggak ono solidaritas. Allahumma sholli ala Muhammad.